rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunullah Haris Samad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan salah satu akhlak yang mulia yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat apa? Ar-rifqu, kelemah lembutan. Dan telah kita ambil beberapa hadis yang disebutkan mu'alif rahimahullahu ta'ala dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang semuanya menunjukkan tentang keutamaan sifat ar-rifqu dan juga perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam yang berkaitan hendaknya seorang muslim menghiasi dirinya dengan sifat ar-rifqu, dan juga contoh langsung bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan kelemah lembutan tersebut di hadapan para sahabat-sahabatnya. Dan sekarang kita baca hadis yang terakhir dari bab ini, itu nomor 470. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wasyuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum safaku dima'ahum wa qata'u arhamahum wa dhulmu dhulumatun yawmal qiyamah wa iyyakum wal fuhsha fa innallaha la yuhibbul fahish al mutafahish. Hadis yang selanjutnya yaitu dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wasyuhha. Iyyakum, hati-hatilah kalian atau jauhilah oleh kalian semua asyuh, sifat asyuh. Apa itu sifat asyuh? Naam, yaitu asyaddul bukhl fi umuril khairi ammah, rasa atau sifat pelit yang sangat pada perkara-perkara kebaikan secara umum. Naam, jadi di sana ada tingkatan al-bukhl, ini kikir atau pelit. Dan yang di atasnya itu ada asyuh, syiddatul bukhl, sifat kikir yang sangat. Naam, sifat pelit yang sangat pada perkara-perkara yang baik, pada perkara-perkara kebaikan secara umum. Ini disebut dengan sifat asyuh. Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan umatnya dari sifat yang jelek, akhlak yang buruk, supaya dijauhi, supaya dihilangkan dari diri masing-masing seorang mukmin. Maka beliau mengatakan, iyyakum wasyuh, hati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian semua sifat sangat kikir. Mengapa demikian? Beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan sebabnya, qala fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena sungguhnya sifat sangat kikir tersebut telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu, kaum-kaum yang mereka hidup sebelum kalian. Nah, mereka binasa, mereka hancur di dunia ini, tidak mendapatkan kebaikan, bahkan sebaliknya mendapatkan kesengsaraan karena adanya sifat kikir yang ada pada mereka. Nah, sangat pelit sifat yang ada di antaranya pada mereka umat-umat terdahulu, sehingga mereka terjatuh di dalam kebinasaan dan kehancuran. Qala safaku dima'ahum wa qata'u arhamahum. Naam, yang mana kehancuran tersebut di antaranya kata beliau alaihi salatu wassalam, bentuk kehancuran yang ada pada mereka karena akhlak yang jelek yang ada di dalam diri-diri mereka, tidak mereka tinggalkan, bahkan mereka bermuamalah dengan sifat tersebut. Akhirnya mereka safaku dima'ahum wa qata'u arhamahum. Mereka saling safaku, saling menumpahkan darah di antara mereka, Naam, saling terjadi pembunuhan satu dengan yang lainnya sehingga nyawa itu tidak ada harganya sama sekali. Mungkin hanya karena perkara yang sepele, urusan-urusan dunia. Naam, mereka rela. Naam, tidak segan-segan untuk membunuh saudaranya, menumpahkan darah dari temannya sendiri atau saudaranya sendiri. Wa qata'u arhamahum, bahkan tidak sampai di situ kehancuran yang ada pada mereka, mereka juga memutus tali silaturahmi yang ada pada mereka. Apa sebabnya? Tadi karena sebab asyuh, karena sifat kikir yang sangat enam di dalam perkara-perkara dunia, sehingga mungkin seorang anak tidak lagi mengakui orang tuanya, atau kakak bermusuhan dengan adiknya, atau paman dengan keponakannya, sepupu di antara mereka, semua qata'u arhamahum, saling memutuskan tali silaturahmi karena sebab tadi adanya sifat kikir yang sangat di antara mereka, umat-umat yang ada sebelum kalian. Fa innahu ahlaka man kana qablakum safaku dima'ahum wa qata'u arhamahum. Dan tentunya semua ini adalah perbuatan, bentuk-bentuk perbuatan kezaliman, memutus tali silaturahmi, tidak mau nah menyambung tali silaturahmi padahal itu membawa kebaikan yang sangat banyak. Demikian juga tidak mau menjaga nah kemuliaan darah sehingga mereka mudah di dalam menumpahkan darah, menghilangkan nyawa, dan ini semua tentunya termasuk dari bentuk kezaliman. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan setelahnya, wal zulmu zulumatun yaumal qiyamah, dan yang namanya kezaliman itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat kelak. Ketika seorang hamba nanti di hari kiamat kelak yang gelap gulita pasti butuh terhadap cahaya, butuh terhadap penerangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ketika dia di dunia banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka itu akan menjadikan dirinya gelap. Dia akan menempatkan kegelapan, tidak mendapatkan cahaya pada hari kiamat kelak ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadzu billah. Qala wa iyyakum wal fuhsya fa inna Allah la yuhibbul fahish al mutafahish. Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan dari sifat jelek yang lainnya, yaitu iyyakum wal fuhsy, dan hati-hatilah kalian, jauhilah kalian pula yang namanya sifat al fuhsy. Apa itu al fuhsy? Al fuhsy naam itu adalah perkara-perkara yang jelek, perbuatan keji, baik itu berkaitan dengan ucapan maupun yang berkaitan dengan al af'al, yaitu perbuatan. Maka di sini dia mencakup, beda ketika dia disebutkan atau digandengkan seperti kemarin dengan kata al-badhi. Al-fuhsyu naam, maka ya ta'allak bil-af'al, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang jelek, dan al-badhi itu berkaitan dengan perkataan-perkataan yang jelek. Ketika disebutkan bergandengan, maka keduanya memiliki makna sendiri-sendiri. Akan tapi ketika disebutkan secara sendirian al-fuhsh, maka di sini mencakup secara umum, yaitu al-af'al wal-aqwal al-qabihah, perbuatan dan ucapan yang jelek. Qala wa iyyakum wal-fuhsh, hati-hatilah kalian dan jauhilah kalian semua dari perbuatan-perbuatan dan ucapan yang jelek. Fa inna Allah la yuhibbul fahish al-mutafahish, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai, atau Allah subhanahu wa ta'ala membenci naam orang yang berbuat kejelekan dan suka berbuat naam keburukan. Lalu apa syahid dari atau kesesuaian dari hadis ini disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala di dalam bab arifku, di dalam kelemah lembutan. Naam, bentuk syahid atau kesesuaian dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini disebutkan di dalam bab kelemah lembutan, an li'anna rifqa la yajlibu li sahibihi illa al-umur al-hasanah wal awaqib al-hamidah. Karena yang namanya sifat arifku, kelemah lembutan, itu tentunya nam tidak akan mendorong pelakunya kecuali untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan kesudahan yang terpuji. Orang yang dihiasi dengan kelemah lembutan, baik di dalam ucapannya maupun di dalam perbuatannya, pasti dia akan melakukan perkara-perkara yang baik. Nah, perkara-perkara yang indah. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki sifat ar-rifku, orang yang kasar, orang yang kaku, atau orang yang angkuh, pasti tidak akan muncul darinya melainkan perkara-perkara yang jelek atau sifat-sifat yang tercela. Maka oleh karena ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain memerintahkan untuk perkara-perkara yang baik, menghiasi diri dengan sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang mulia, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang dan memperingatkan umatnya dari lawannya yang jelek, dari sifat-sifat yang buruk dan budi pekerti yang jelek, seperti sifat kikir, sifat al-fuhsh, kekejian, dan yang semisalnya. Kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullah. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullahu taala, istafadu min hadzal hadis al-awwal tahrimu syuh alladhi yufassaru bi asyaddil bukhli ma'a hirsin ala jam'il mal wa imsaki. Diambil faedah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini yang pertama tentang tahrimu syuh, diharamkannya sifat asyuh. Alladhi yufassar, yang ditafsirkan dengan asyaddul bukhl, sifat pelit atau kikir yang sangat. Mahirsin ala jam'il mali wa imsaki, disertai dengan kesemangatan untuk mengumpulkan harta benda dunia dan menahannya. Ini definisi asyuh. Nah, pengertian dari asyuh, jadi dia adalah sifat kikir yang sangat, sifat pelit yang sangat, disertai kesemangatan untuk mengumpulkan harta benda dunia. Nam, yang mana dia menahannya untuk dirinya sendiri, tidak mau mengeluarkannya, baik itu mengeluarkan dalam bentuk kewajibannya atau dalam bentuk perkara-perkara yang sunnah. Sehingga orang yang hanya mengumpulkan perkara-perkara dunia, menumpuk-numpuk harta benda untuk dirinya sendiri, tidak mau mengeluarkan hak atau kewajiban dari harta benda tersebut, baik yang berkaitan dengan zakatnya, naam, zakat fitrahnya atau zakat malnya, dia tidak mau mengeluarkan. Demikian juga tidak mau bersedekah, berinfak, membantu sesama manusia, maka dia disebut dengan asyuh. Sifat yang demikian disebut dengan asyuh, ai sifat kikir yang sangat, karena naam punya kesemangatan yang tinggi untuk mengumpulkan harta benda, tapi tidak mau menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya. Qala asani anna syuhha bima'nahu alladhi ra'aita sababun fi halakil mawsufi bihi fid dunya wa fil akhirah. Wa ma dzalika illa lima yajurru ilaihi min al-ma'asim al-kibar al-mansusi 'alaiha fil hadis. Bahwasanya asyuh sifat sangat kikir dengan makna yang telah engkau lihat, ini merupakan sebab hancurnya orang yang tersifati dengan sifat tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, tidak akan nyaman hidupnya di dunia dan tidak akan tentram kehidupan dia di dunia ini, terlebih nanti ketika di akhirat, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian itu tentu tidak akan mengantarkan dirinya kecuali kepada perbuatan-perbuatan dosa yang besar yang telah disebutkan dalilnya pada hadis ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Nah, tentunya dia akan mudah untuk menghalalkan darah saudaranya, karena tujuan dia hanyalah mengumpulkan harta benda dunia. Dia dengan mudah memutuskan tali hubungan tali silaturahmi dengan saudara-saudaranya, karena dia tidak memikirkan akhirat, tidak memikirkan amalan-amalan ketaatan dan perbuatan-perbuatan baik yang ada hanya enam kesemangatan untuk mengumpulkan harta benda dunia, apapun caranya, bagaimanapun usahanya. Enam yang terpenting, dia bisa mendapatkan harta benda dunia yang dia inginkan. Enam, ketika orang telah demikian keadaannya, maka tentu kebinasaan akan menghampirinya, kehancuran akan menjadi tujuan atau keakhiran dari hidupnya. Qala salis tahrimu dzulmi binau'aihi. Faedah yang ketiga yaitu tentang keharaman, kezaliman dengan dua bentuk macamnya. Al-zulm, perbuatan zalim dengan dua bentuk macamnya ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa dua bentuk macam tersebut? Qala al-awwal zulmun nafs wa dzalika bitakshiri fil fara'id wal wajibat wal wuqu'i fil muharramati ala ikhtilafi anwa'iha. Bentuk kezaliman yang pertama adalah menzalimi diri sendiri. Naam, menzalimi diri sendiri yaitu dengan at-taksir, mengurang-urangi di dalam melakukan perkara-perkara yang fardu dan perkara-perkara yang wajib, tah dengan bentuk malas-malasan atau menyepelekan, atau dia menyampingkan dari kewajiban-kewajiban yang hendaknya dia lakukan. Naam, dari misalnya sholat lima waktu, puasa-puasa yang wajib, hak-hak Allah Subhanahu wa taala dia telantarkan, maka hakikatnya dia telah menzalimi diri sendiri karena dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tentu jauh juga dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal wuqu'i fil muharramat, dan bentuk menzalimi diri sendiri itu juga dengan terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang haram, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan, ini juga termasuk dari bentuk menzalimi diri sendiri. Qala asani, adapun bentuk kezaliman yang kedua, zulmul ghair, ay menzalimi orang lain. Bagaimana bentuknya? Qala wa dzalika yakunu bi akhdhi malih aw safki damih aw intihaki irdih aw idha'atil wajib min huquqih. Dan tentu ini banyak bentuknya. Naam, yaitu diantaranya dengan mengambil harta orang lain dengan tanpa haknya, entah itu menggosok atau mencuri. Naam, aw safaki damih, atau menumpahkan darah saudaranya. Aw intihaki irdih, atau menjatuhkan kehormatan orang lain dan menyia-nyiakan kewajiban dari hak-hak saudaranya, ini juga termasuk bentuk kezaliman, dan itu akan menjadi kegelapan baginya kelak pada hari kiamat wal iyadzu billah. Qala wa qad ja'at tahdziru minan naw'i fi nususi syar al mutahhar, dan sungguh telah datang 6 peringatan dari dua bentuk kezaliman ini sebagaimana yang datang di dalam dalil-dalil syar'i yang suci. Di antaranya adalah firman Allah taala, qala Allah taala fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi di dalam bulan-bulan tersebut diri-diri kalian. Jangan kalian menzalimi diri kalian, maksudnya janganlah kalian melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menerangkan ini yang haram, ini yang halal. Naam, ini tidak boleh dikerjakan, ini tidak boleh dilakukan. Maka jangan kalian zalimi diri-diri kalian sendiri, jangan kalian merugikan diri kalian sendiri dengan melanggar aturan-aturan tersebut dan menjerumuskan kalian dosa diri kalian ke dalam dosa dan kemaksiatan tersebut. Wa qala ta'ala wa may yadhlim minkum nudzikhu 'adaban kabira, dan barang siapa yang berbuat zalim di antara kalian, maka kami akan memasukkan dia ke dalam azab yang sangat besar. Wa qala subhanahu fil haditsil qudsi, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulm, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya. Adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil dan maha bijaksana, sehingga tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan kezaliman tersebut adalah perkara yang haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka oleh karena itu semua janganlah kalian saling berbuat kezaliman. baik menzalimi diri kalian sendiri dengan melakukan dosa dan kemaksiatan, atau menzalimi orang lain dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan saudaranya. Wa qala Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain bahwasanya seorang muslim dengan muslim yang lain itu adalah saling bersaudara, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang dibangun di atas keislaman, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, sehingga ketika satu dengan yang lainnya saling bersaudara, na'am la yadhlimu, tidak boleh saling mendzalimi, tidak boleh saling merugikan satu dengan yang lainnya. Qala wa minan nususi fi hadzal mawdu' haditsul bab wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Dan di antara dalil-dalil di dalam pembahasan kita ini, yaitu pembahasan tentang haramnya kezaliman, adalah hadis yang ada di dalam bab, yaitu hadisnya Abu Hurairah, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, adz-dzulm, yang namanya kezaliman, baik dia mendzalimi diri sendiri atau dia mendzalimi orang lain, itu pasti akan menjadi kegelapan bagi dirinya sendiri kelak pada hari kiamat wal iyadzubillah. Padahal masing-masing kita, masing-masing setiap hamba butuh kepada an-nur, butuh kepada cahaya yang akan meneranginya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan di sana masih ada bentuk yang ketiga, kezaliman yang ketiga, yaitu apa? Asyirku al-akbar, zulmun as-salis. Bentuk kezaliman yang ketiga adalah kesyirikan yang besar, sebagaimana yang disebutkan oleh Luqman di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka apa? La zulmun azim. Ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. La tusyrik billah, inna syirka, karena sesungguhnya kesyirikan ketika engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam peribadah, ketahuilah bahwasannya itu adalah zulmun azim, suatu kezaliman yang sangat besar. Naam, jadi kezaliman ada zulmun nafs, zulmun ghair, dan juga zulmun akbar, zulmun yang paling besar adalah bentuk kesyirikan asyirkul akbar. Naam, ini tiga faedah yang bisa kita ambil pada pertemuan sore hari ini. Adapun faedah yang terakhir dari bab ini insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alamissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.